Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana telah disampaikan, sesuai dengan permintaan dari pihak panitia kajian, bahwa kita akan melakukan kajian yang sifatnya rutin insyaallah. Semoga Allah mudahkan sehingga dipilih untuk mempelajari sebuah kitab yang sifatnya kita akan kaji secara rutin sampai tuntas nanti biiznillahi ta'ala, yaitu pengurusan jenazah. Dalam hal ini, sebagaimana sebagian dari antum sudah pernah mendengar, mengetahui, beberapa kali kami bawakan daurah di berbagai tempat seputar pengurusan jenazah dengan buku yang telah kami tulis yang berjudul Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Buku ini adalah syarah, penjelasan terhadap Ar-Risalah fil Janaiz, sebuah matan kitab kecil singkat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yaitu Ar-Risalah fil Janaiz. Kemudian matan-matan itu kami beri penjelasan dan kami jadikan buku berjudul Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Nah, kita mulai dengan bab yang pertama, hukum-hukum memandikan jenazah. Kata Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah, ahkamu taghsilil mayyit. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. أما بعد فهذه نبذة تتعلق بتغسيل الميت وتكفينه ودفنه. وقبل أن نشرع في المقصود نقدم هذه الفقرات. حكم memandikan mayat. Jadi yang pertama pada pembahasan buku ini adalah hukum-hukum memandikan mayat, jenazah. Ibn Uthaymin rahimahullah membuka dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak, yang benar selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Tuhan orang-orang yang awal dan akhir. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, penutup seluruh nabi serta imam orang-orang yang bertakwa. Semoga salawat dan salam tercurah atas nabinya, kerabatnya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Selanjutnya, beliau, selanjutnya, ini adalah intisari mengenai memandikan jenazah, mengafaninya, dan menguburkannya. Sebelum masuk inti pembahasan, kami paparkan alinea-alinea berikut. Jadi pada bab ini Ibnu Utsaimin rahimahullah mengawali dengan menyebutkan hukum memandikan jenazah, mengafaninya dan menguburkannya. Kurang, ada yang kurang, yaitu apa? Menyolatkannya. Nah, memandikan, mengafani, lengkapnya menyolatkan dan menguburkan. Tayyib. Hukum yang pertama beliau sebutkan, kata beliau, ghuslul mayyiti al-muslimi wa takfinuhu wa dafnuhu fardu kifayatin. Memandikan mayat muslim, mengafani dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah, kata beliau. Hukumnya fardu kifayah. Memandikan mayat muslim, mengafani dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah. Fayam bagi liman qama bidzalik an yanwiya annahu muaddin au annahu muaddi hadhihi al-faridati liyanala ajraha wa thawabaha min Allah ta'ala. Maka dari itu, jika hukumnya fardu kifayah, berarti ini ibadah yang sifatnya fardu, wajib. Itu fardu kifayah, wajib kifai. Maka dari itu, semestinya bagi siapapun yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, agar meniatkan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, meniatkan untuk melaksanakan kewajiban, agar apa? Agar meraih ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demi meraih ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup hukum yang pertama itu yang mengatakan ammal kafiru fala yajuzu taghsiluhu wala takfinuhu wala dafnuhu ma'al muslimin. Adapun mayat orang kafir, diharamkan memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Nah, jadi dibedakan hukum antara mayat muslim dan mayat kafir. Nah, dalam syarah dalam buku ini kami lengkapi, memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Tadi pada matan Ibnu Utsaimin rahimahullah luput menyebutkan menyolati. Nah, jadi lengkapnya memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? fardu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin. Wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Jika tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban itu, semuanya berdosa. Itu makna fardu kifayah. Jadi yang diinginkan pada ibadah yang sifatnya fardu kifayah adalah dikerjakannya amalan itu. Dikerjakannya amalan itu. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang mewakili dengan jumlah yang cukup untuk mengerjakan amalan tersebut, amalan itu terlaksana, yakfi. Itu makna fardu kifayah. Nah, kewajiban terlaksana, diwakili oleh sebagian kaum muslimin, gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Yang lainnya tidak berdosa ketika tidak ikut mengerjakannya, karena memang yang dituntut adalah amalan itu terlaksana siapapun yang melakukannya, ya, yang mewakili kaum muslimin, maka sudah cukup. Itu fardu kifayah. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu memandikan. Nah, ini penjelasannya lebih rinci. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Ya, kalau dikatakan jumhur ulama maksudnya mayoritas ulama. Artinya apa? Berarti ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini ada sebagian fuqaha Malikiyah. Ada sebagian fuqaha Malikiyah, yaitu fuqaha pengikut mazhab Maliki. Nah, mazhab Malik. Sebagian dari fuqaha Malikiyah berpendapat hukumnya hanya sunnah, mustahab. Tetapi pendapat ini marjuh, pendapat ini lemah. Yang benar pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu hukumnya fardu kifayah. Memandikan jenazah, yani jenazah muslim, ya, fardu kifayah. Dalilnya hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaq alaih. Hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang salah satu sahabat Nabi yang ikut berhaji pada hajjatul wada' bersama Nabi SAW, pada rombongan Nabi SAW pada hajjatul wada'. Sahabat itu menunggangi unta. Ketika sahabat itu wukuf di Arafah, di padang Arafah, dia terjatuh dari untanya, mati. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, pada hadis tersebut Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabat, "Igsiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidara, yakni bubuk daun bidara. Kita akan pelajari nanti, daun bidara itu bukan dicelupkan begitu saja lembarannya, bukan, ada prosesnya. Nah, ya, Dan bidara itu dikeringkan dulu, ya, sampai kering, coklat. Nah, kemudian ditumbuk halus. Nah, siap untuk dipakai, itulah yang dicemplungkan ke air. Nah, fungsinya seperti fungsi sabun. Nah, sabun pembersih. Kita akan pelajari nanti. Tayyib, mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidara. Nah, pada asalnya, yakni sisi pendalilan dari hadis ini, dipetik dari hadis ini, hukum memandikan jenazah muslim fardu kifayah. Pada asalnya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Hukumnya wajib. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya sunnah. Ini kaidah. Kaidah usul fiqh. Jika ada perintah, hukum asalnya perintah itu bersifat wajib, kecuali jika di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bersifat wajib tetapi bersifat sunnah. Nah, dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat sunnah. Dengan demikian kita berjalan di atas kaidah. Berarti hadis ini, perintah Nabi alaihi salatu wasallam di sini menunjukkan wajib. Tayyib. Setelah itu tentu difahami bahwa yang menjadi tujuan memandikan jenazah itu adalah jenazahnya dimandikan. Bukan berarti semua kaum muslimin memandikannya. Nah, setiap orang datang memandikan bergantian, bukan itu yang diinginkan. Nah, ada yang mewakili memandikan. Ini namanya apa? Fardu kifayah. Jika ada yang mewakili memandikan, ya, cukup. Nah, itu fardu kifayah. Nah, dalil yang kedua, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi hadis itu, hadis Ummu Atiyah, juga muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Isi hadis Ummu Atiyah adalah tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya oleh sebagian sahabat wanita. Ya. Putri Rasul wanita yang memandikan adalah sebagian sahabat dari kalangan wanita. Nah, jadi wanita dimandikan wanita. Tayyib, Rasulullah SAW ada, tapi ini wanita putrinya, makanya memandikan juga wanita. Kita akan belajar nanti. Nah, wanita dimandikan wanita, laki-laki dimandikan laki-laki, kecuali anak kecil. Rinciannya kita akan pelajari biznillahi ta'ala. Putri Rasulullah SAW tersebut yang masyhur, yaitu pendapat jumhur, namanya adalah Zainab radhiyallahu ta'ala anha, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat yang datang dalam Sahih Muslim yang menyebutkan namanya, bahwa namanya adalah Zainab. Tayyib. Pada hadis itu Rasul alaihi salatu wassalam membimbing sebagian sahabat wanita yang memandikan jenazah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur." Mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Jika kalian memandang demikian, yakni tergantung pandangan kalian. Jika 3 kali cukup, 3 kali. Jika butuh lebih dari itu, berarti 5 kali ganjil. Jika 5 kali belum cukup, belum bersih, tambah sampai 7 kali, ya, dan seterusnya. Dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya, ya. Kapur barus itu digerus sampai halus, kemudian dicampur untuk basuhan yang terakhir. Nah, yang ketiga kalau 3 kali, yang kelima kalau 5 kali, dan seterusnya. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan, iya kan? Nabi memerintahkan mandikan. Nah, kaidahnya sama dengan sisi pendalilannya sama dengan penjelasan hadis yang pertama, berjalan di atas kaidah bahwa hukum asal perintah Nabi apa? Menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum mustahab sunnah. Di sini tidak ada, berarti wajib. Nah, dan yang diinginkan jenazahnya termandikan, ya, diwakili oleh sebagian kaum muslimin. Nah, berarti fardu kifayah. Perlu diketahui bahwa memandikan jenazah muslim adalah hak setiap muslim yang meninggal dunia, yang wajib ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim yang masih hidup. Jadi itu hak saudara kita ketika dia wafat, meninggal, haknya dia untuk disucikan dengan dimandikan. Dan itu kewajiban atas kita menunaikan haknya. Bahkan, ya, hal itu adalah hak yang paling agung yang wajib ditunaikan oleh sesama muslim untuk memandikan saudaranya agar menghadap Rabbnya dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah menurut ijma'. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah, ini disepakati oleh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ijma', ulama ijma', sepakat. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kita lewati tadi, muttafaq alaih, ya, kelanjutan hadis setelah Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, masih ingat tadi hadis Ibnu Abbas apa itu? Ada salah satu sahabat yang ikut berhaji bersama Nabi sallallahu, dia jatuh dari ontanya di padang Arafah ketika wukuf, mati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iksiluhu bima'in wa sidr, mandikan dia dengan air bercampur daun bidara. Kelanjutan hadis kata Nabi, wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbaihi, dan kafani dia dengan 2 pakaian. Dalam riwayat lain diperjelas, 2 pakaian yang dimaksud adalah dengan kedua pakaian ihramnya. Hukum ini khusus untuk muslim yang wafat dalam keadaan dia masih berihram. Ihram haji atau ihram umrah. Belum tahallul, sedang berihram. Di antara hukum yang berlaku pada orang yang berihram untuk haji atau umrah adalah, ya, terkait dengan pakaian ihram. Nah, yaitu 2 pakaian bagian bawah kainnya dijadikan sebagai sarung yang menutup aurat bagian bawah, dan yang atas menutup tubuh bagian atas, yaitu rida. Nah, 2 pakaian. Nah, jika seorang muslim berihram kemudian dia meninggal dalam keadaan masih berihram, ya, berdasarkan hadis ini dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Nah, sisi pendalilan ya sama dengan apa yang telah lewat, berdasarkan kaidah hukum asal perintah Nabi SAW menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum mustahab, dan di sini tidak ada. Ya, dan yang diinginkan dituntut adalah jenazahnya terkafani. Bukan berarti semua kaum muslimin satu persatu pergi mengkafani. Nah, berapa kain kafan kalau setiap orang harus datang mengkafani? Nah, jadi yang penting terkafani sesuai yang dituntunkan syariat. Jadi sebagian kaum muslim mewakili. Jika terkafani cukup, ini namanya fardu kifayah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Masuk waktu. Baik. Menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur ulama. Berarti hukum menyolati jenazah juga diperselisihkan. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan fardu kifayah. Lagi-lagi di sini yang menyelisihi jumhur adalah sebagian fuqaha Malikiyah, sebagian ahli fikih pengikut madhab Imam Malik. Ya, madhab Maliki, ada mereka berpendapat sunnah. Dan pendapat ini marjuh, lemah. Yang benar pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyolati jenazah semasa hidup beliau dan memerintahkan hal itu kepada para sahabat. Amalan beliau ya semasa hidupnya selalu menyolati jenazah. Nah, dan memerintahkannya kepada para sahabat, kecuali jika di sana ada halangan beliau tidak ikut menyolati dan memerintahkan kepada sahabat, tapi sahabat tetap melaksanakan. Nah, hadis-hadis tersebut diantaranya yang pertama hadis Buraidah, yang mungkin bisa kita sebutkan hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat Muslim tentang seorang sahabat wanita, yaitu wanita Ghamidiyah, yang mati dirajam dalam keadaan telah bertobat. Ya, dia dirajam karena berzina, namun dia telah bertobat. Nah, dan rajam itu menyucikannya dari kesalahan. Naam, Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis itu kata Buraidah, "Tsumma amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat." Kemudian Nabi alaihi wasallam memerintahkan agar jenazahnya diurus. Ya, fa shalla 'alaiha, lalu beliau menyolatinya. Wa dufinat, kemudian dikuburkan. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Riwayat Muslim tentang kematian Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Ya, karena Raja Najasyi ini masuk Islam, disurati oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fastajaba dakwah al-Islam, dia menyambut dan dia masuk Islam. Hanya saja dia nun jauh di sana, di negeri Habasyah, tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, namun karena dia satu-satunya yang muslim di negeri itu, di negeri Habasyah, berarti tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang menyolati di sana. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "In akhakum qad mat faqumu fasallu alaih. Sesungguhnya saudara kalian, yaitu Najasyi, telah wafat. Berdirilah kalian dan solatilah jenazahnya. Ini solat ghaib namanya. Naam, difahami dari penjelasan tadi bahwa solat ghaib itu dikerjakan apabila seorang muslim berada di satu tempat, meninggal di situ dan tidak ada yang menyolatinya. Maka wajib bagi kaum muslimin dari jauh menyolati dengan solat ghaib. Kalau dia sudah disolati di tempat itu, sudah ada kaum muslimin yang mewakili, maka cukup, tidak perlu melaksanakan solat ghaib. Itu yang rajih tentang solat ghaib. Naam. Jabir berkata, qal faqumna fasaffafna saffain. Kami pun berdiri dan berbaris dua saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan tiga saf. Cuma dua saf. Kita akan pelajari nanti yang rajih, ya, tidak disunnahkan membagi jamaah makmum menjadi tiga saf meskipun saf itu tidak penuh. Yang penting terbagi tiga saf, tidak disunnahkan. Yang benar adalah setiap saf dipenuhi. Setiap saf dipenuhi mulai dari saf pertama. Jika ternyata penuh satu saf, ya, hanya satu saf. Nah, jika masih ada jamaah, membuat saf yang kedua. Jika dua saf sudah habis, cukup dua saf. Nah, seperti pada hadis ini. Nah, tidak disunnahkan, ya, diatur dibuat tiga saf dalam keadaan tidak penuh saf pertama, tidak penuh saf kedua, tidak penuh, karena na'am yang dituntut, nah, berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, secara umum pada salat berjamaah, atimmu shaffal awal fal awal, sempurnakan saf yang pertama, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Adapun kalau jumlahnya memang banyak, saf pertama sudah penuh, saf kedua penuh, saf ketiga, ya. Nah, adapun secara sengaja diatur begitu supaya jadi tiga saf padahal saf tidak penuh, maka yang rajih tidak disunnahkan. Kita akan pelajari nanti lengkap dengan, ya, penjelasan dalilnya dan khilaf. Memang ada khilaf dalam masalah ini, tapi kita akan pelajari dengan rinci. Nah, barakallahu fikum.